Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita terkait khasa'is al-ummah al-muhammadiyah, yaitu kekhususan atau keistimewaan dari zaman umat yang paling akhir di muka bumi ini munculnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah. Kita-kita ini yang baru atau yang lahir di muka bumi adalah umat yang paling akhir. Namun di akhirat kelak kita akan diawalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Muhammad itu ada dua macam. Para ulama mengatakan tanqasimu al-ummah al-muhammadiyah ila qismain. Umat Nabi Muhammad ada dua macam. Yang pertama adalah ummah ad-da'wah. Wa al-qismu tsani al-ummah al-ijabah. Yang pertama umat ad-da'wah, yang kedua umat al-ijabah. Umat ad-da'wah artinya mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad diutus dan tidak atau belum beriman, baik dari ahli kitab ataupun dari orang-orang musyrikin, kafirin. Umat ad-da'wah artinya kullu man ursila alaihimun nabi minan nasi kafatan araban wa ajaman. Yani siapa saja yang hidup pada masa diutusnya Nabi Muhammad, baik Arab ataupun non-Arab, dan dia tidak atau belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun." Nabi mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar dari umatku ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani. Maknanya umatku ini baik Yahudi atau Nasrani, maknanya berarti siapapun dia yang diutus pada masa yang hidup pada masa Nabi Muhammad diutus, dia termasuk dari umat Nabi Muhammad. Namun kelompoknya umat, maksudnya umat ad-da'wah, yakni umat yang terkena kewajiban dakwahi. Ya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Tsumma yamut wa lam yu'min billadhi ursitu bihi illa kana min ashabin nar. Lalu dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, tidak beriman kepada agama yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka, kata Nabi. Al-qismu tsani ummah al-ijabah. Umat al-ijabah maknanya hum atba'uhu al-mu'minuna bihi, yaitu orang-orang yang dia telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa syariat ini. Dialah kaum muslimin, kaum mukminin. Dan banyak dalam hadis-hadis ya, lafaz ummati, ummati, ummati, yang menunjukkan bahwa dia adalah memang umat Nabi Muhammad yang telah beriman. Yang dimaksud ummatu al-ijabah. Seperti misalnya Nabi bersabda tentang syafaat. Nabi mengatakan, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi orang yang melakukan dosa besar atau pelaku dosa besar, min ummati, dari kalangan umatku. Umat apa yang dimaksud? umat al-ijabah. Umat Nabi Muhammad ini umat yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis yang lain kata Nabi, likulin nabi da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi punya doa pamungkas yang diijabah oleh Allah, yang nabi gunakan untuk berdoa dengannya. Setiap nabi punya doa pamungkas. Setiap nabi punya doa yang sangat diandalkan kita. Kalau senjata itu sudah pamungkasnya. Dan semua nabi sudah diambil di dunia doa pamungkasnya itu. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa uridu an akhtabi'a da'wati, dan aku berharap, aku menginginkan, an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati, yani ummati, dan aku tangguhkan doa pamungkasku itu untuk apa? Dalam rangka memberi syafaat kepada umatku. Apa maksud umatku di sini? Umat yang mana? Ad-da'wah atau umat ijabah? Umat ijabah li ummati fil akhirah. Bagi umatku di akhirat. Nah, jadi kalau ada istilah umat Nabi Muhammad, maka kita memahami ada dua pembagian ini. Jadi orang Hindu, orang Kristen, agama Nasrani, agama apapun dia yang hidup di zaman Nabi Muhammad diutus, maka dia masuk kepada umat Nabi Muhammad. Ini umat yang terkena kewajiban dakwah untuk masuk ke dalam Islam. Jika tidak, maka dia akan terkena ancaman tadi. Ya. Walam yu'min billadzi ursitu bihi illa kana min ashabin nar. Dan tidak beriman dengan apa yang kubawa, padahal dia tahu, yasma'u bi, mendengar tentang aku. Yang hidup sezaman pada saat masa aku diutus, maka dia termasuk min ashabin nar jika tidak beriman, termasuk penghuni neraka. Nah, kita yang dibicarakan dalam pembahasan kita adalah al-umma al-ijabah. Umat al-ijabah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umma al-muhammadiyah, dia memiliki khasa'is dibandingkan umat-umat sebelumnya. Dibandingkan umat-umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, umat al-ijabah, dia memiliki khasa'is. Dan khasa'is ini, khasa'is artinya keistimewaan-keistimewaan, kehususan-kehususan yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Ini terbagi dua macam, khasa'is fi dunya wa khasa'is fil akhirah. Keistimewaan ketika dia atau mereka hidup di dunia, dan yang kedua keistimewaan saat mereka hidup di akhirat kelak, pada hari kiamat. Nah, yang di dunia apa saja para jemaah sekalian, dikumpulkan oleh para ulama, dan ada kitab khusus dalam masalah ini, yaitu kitab yang judulnya Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Ya. Di antara keistimewaan-keistimewaan tersebut, yang paling pertama dan paling utama tentunya adalah Al-Khasa'is bi Al-Khairiyah, yani Khairul Umam. Diistimewakan dengan atau dibanding dengan umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, yang paling pertama di antara keistimewaan adalah disifati dengan umat yang terbaik secara mutlak. Kenapa harus dikatakan secara mutlak? Karena kalau pada zaman Bani Israel, pada zaman umat Nabi Musa, sebelum umat Nabi Muhammad lahir, yang paling utama di muka bumi umat adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Wa fadhalna 'alal 'alamin, kata Allah. Dan kami unggulkan kalian wahai umat Nabi Musa atas segenap alam. Namun kapan itu? Di zamannya saja. Adapun setelah lahirnya umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah sebaik-baik umat, khairul ummah. Yang menjadi dasarnya adalah surah Ali Imran ayat 110 jemaah. Demikian pula di surat Al-Hajj ayat 78. Di surah Al-Baqarah ayat 143. Di dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan bagi manusia. Namun para ulama mengatakan kebaikan umat ini jemaah tidak serta-merta begitu saja didapatkan kecuali umat ini mengikuti ittiba kepada nabi mereka. Karena kemuliaan kita sebagai umat Muhammad adalah karena sebab kemuliaan yang paling pertama Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan kata para ulama, fadhallahu azza wa jalla hadhihi al-ummah ala sa'iril umam wa ikhtasaha bi karamatin katsirah fi dunya laysat li ghairiha wa dhalika ikraman wa tashrifan li nabiyha sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuliakan umat dibanding umat-umat lain, umat kita, umat Islam ini, dan Allah khususkan dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan karamah-karamah yang banyak di dunia yang tidak didapatkan bagi umat selainnya. Wa dzalika ikraman, itu semua karena sebab apa? Ikraman, karena sebab kemuliaan atau pemuliaan, wa tasyrifan, dan karena sebab yakni keunggulan linabiha, nabinya sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, yang mana nabi kita Muhammad adalah sayyidunal awwalin wal akhirin, nabi yang paling mulia, penghulunya para nabi, bahkan penghulunya Bani Adam secara mutlak dari awal sampai akhirnya. Nah, maka umat ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna manalat hadhil ummah manalathum min takrimin wa tashrifin bittiba'iha li rasuliha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan diberikan kepada umat ini karena bittiba'iha, karena ittiba'nya di kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan, kemuliaan seorang muslim tatkala dia berittiba' kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dia. Orang yang bertauhid diberikan kemuliaan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih, karena sesungguhnya kalian itu a'laun, kalian itu tinggi, mulia, derajatnya terhormat. Namun syaratnya in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Makna iman apa jemaah dalam Quran? Maknanya tauhid. Ya. Demikian pula Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada manusia, jika memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ittiba kepada sunnah, ittiba kepada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan ampunan, kecintaan dan kemuliaan. Maka ayat ini kita jangan GR dulu dengan ayat ini. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini langsung untuk kita gitu saja, tidak. Tapi pertama kali adalah untuk Muhammad dan para sahabatnya, kemudian siapapun mereka yang ittiba kepada mereka. Ya. Bersyarat wasair ala sunnatihi wal amal bi syari'atihi, yang berjalan di atas sunnahnya dan beramal dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan dimuliakan oleh Allah orang yang berjalan bukan di atas jalannya Muhammad, petunjuk Muhammad dan para sahabatnya. Baik ya. Jadi yang pertama khairu ummatin, sebaik-baik umat yang dimaksud adalah mereka para sahabat. Demikian pula para jemaah sekalian dalam surah Al-Hajj, mana lafadznya Allah berfirman di sini segi pendalilannya, wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwajtabakum, huwajtabakum, ini dia lafadznya, syahidnya, segi pendalilannya di sini, dan berjihadlah di jalan Allah, haqqa jihadihi, dengan sebenar-benarnya jihad. Lalu huwa, dia yakni Allah yang telah ijtabakum, yang telah memilih kalian menjadi umat yang terbaik maksudnya. Jadi dalam surah Al-Hajj yang dimaksud di sini ijtabakum, ini dibanding dengan umat-umat yang lain, wa man ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidak Allah jadikan atas kalian dalam agama kalian kesulitan. Jadi agama kita agama yang mudah, ya. Millata abikum Ibrahim ila akhiril ayat. milahnya agama Ibrahim sampai akhir ayat. Namun yang dimaksud dalam ayat ini, wajtabakum, dia yang telah memilih kalian. Adapun kalau di dalam surah Al-Baqarah 143, Allah mengatakan kita ini umat yang wasato. Wasato artinya tiga makna dalam Al-Quran ya. Lafad wasato, al-wasitiyah, tiga makna. Ketika Allah berfirman di Al-Baqarah 148, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Apa maknanya? Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasata. Apa makna wasata, ikhwan? Ada tiga makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama, wasata ai baina tarafain, tengah-tengah di antara dua sisi. Wasata artinya tengah-tengah di antara dua sisi. Tidak ekstrim, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Tengah-tengah. Ya. Yang kedua, makna wasata yakni al-khair. Sesuai dengan ayat yang pertama tadi di Al-Baqarah, di Ali Imran tadi. Kuntum khaira ummatin. Wasata di sini maknanya al-khair, yang terbaik. Wasat. Dan yang ketiga, makna wasata yakni al-udul. Al-udul artinya adil, tidak zalim, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil namanya. Umat yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Narok peci di kepala itu adil, tapi narok sendal di kepala itu zalim. Yani wadu syai fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Makanya kenapa syirik disebut zalim? Karena meletakkan hak ibadah bukan untuk yang semestinya ditujukan ibadah tersebut, itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan zalim itu ada tiga macam. Pertama, adzulmu ala Allah. Yang pertama, zalim kepada Allah dengan melakukan kesyirikan, kekufuran. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, zalim kepada sesama dengan merampas haknya, merampas hartanya, kehormatannya, darahnya, yakni mengambil hak orang lain dengan tanpa hak, itu zalim kepada orang lain. Di dalam hadis jemaah, hadis yang diriwayatkan oleh ashabu sunan Imam Tirmidzi di antaranya, Nabi SAW mengatakan tentang ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nabi bersabda tentang ayat ini, qal, kata Nabi, antum tutimmuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kata Nabi ketika beliau membaca ayat ini, dan ini maknanya berarti Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi langsung. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Nabi, kalian tutimmuna sab'ina ummah, kalian itu penyempurna 70 umat. Lalu antum khairuha wa akramuha ala Allah, dan kalian yang terbaiknya dan kalian yang paling termulia di sisi Allah. Lagi-lagi kalau dikatakan kita termulia, terbaik, maknanya jika kita bertauhid, jika kita beritiba kepada sunnah, bertauhid kepada Allah dalam beribadah dan mengikuti tuntunan Nabi dalam beribadah, dalam beragama kepada beliau, kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jemaah sekalian, ada sebuah asar ya, yang asar ini sangat panjang, namun kita katakan yang pada intinya Nabi Musa alaihi salam, dia mendapati bahwa di dalam kitabnya, dalam Taurat, mendapati ada umat yang sangat baik sekali disebutkan, dipuji, disanjung umat tersebut. Ya. Di mana disebutkan umat ini memiliki sifat-sifat yang baik, karakter yang baik. Lalu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah dan memohon kepada Allah agar dijadikan umat itu adalah umatnya, maka dijawab oleh Allah bahwa itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad, para sahabat dan seterusnya itu ada di dalam Taurat. bagaimana keistimewaan mereka, karakteristik mereka. Di antara karakternya ikhwan, apa kata Atsar disebutkan, Rabbi inni ajidu fil alwah ummatun khairu ummah ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wahai Allah, aku dapati di dalam alwah, yakni dalam kitab Taurat, ada umat yang dia umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Di antara ciri karakter mereka adalah memerintah yang ma'ruf, melarang yang munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Maka kata Nabi Musa, faj'aluhum ummati, Allah jadikan dia umatku ya Allah. Faqala, Allah berfirman, tilka ummat Muhammad atau ummat Ahmad, dia itu umatnya Ahmad. Disebutkan lagi banyak yang lain-lain, keistimewaan-keistimewaan disebutkan, yang pada akhirnya, para jamaah sekalian, pada akhirnya Nabi Musa menginginkan apa? Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan aku menjadi umat Muhammad. Jadi ya, pada akhirnya apa, ketika Nabi Musa melihat kebaikan-kebaikan, ketika disebutkan dia umatnya Muhammad, dia umatnya Muhammad, dia umatnya Muhammad, akhirnya apa kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang Nabi Rasul yang mulia, ulul azmi minar rasul, berharap dia ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup hadis-hadis dan ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain bahwa kita umat Nabi Muhammad aksar istijabatin fil Islam. Bahwasanya umat yang paling banyak di dalam menerima seruan agama Islam, agamanya para nabi dan rasul. Agama seluruh nabi dan rasul yang paling banyak menyambut siapa? Umat Nabi Muhammad. Agama tauhid ini. Oleh karena itu nanti umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak di antara umat-umat yang lain. Yang kedua, para jemaah sekalian, uhilat lahu au uhilat lahal ghanaim. Hilul ghanaim. Keistimewaan umat Islam, dihalalkan bagi mereka harta rampasan peperangan. Umat sebelum Islam di dalam urusan peperangan itu terbagi kepada dua kelompok, para jemaah. Kelompok yang pertama, man lam yu'dhan lahu fil jihad falam takun lahum ghanaim. Kelompok yang pertama, umat-umat sebelum Islam itu apa? Terbagi dua dalam urusan jihad. Yang pertama, kelompok yang tidak diizinkan, tidak diperintahkan untuk berjihad. Enggak ada syarat jihad, enggak ada syarat perang bagi mereka. Sehingga mereka tidak memiliki ghanaim. Ya. Yang kelompok kedua, wa minhum man udhina lahu fihi. Diizinkan mereka untuk berjihad, untuk berperang, maka mereka yaghzuna wa yujahiduna. Mereka berperang, mereka berjihad, namun la uhila lahum al-ghanaim. Namun harta rampasan perangnya tidak dihalalkan. Jadi jihadnya ada syariat jihad, namun tidak dihalalkan harta rampasan perangan. Adapun umat Islam disyariatkan jihad dan dihalalkan harta rampasan peperangan. Ini bagian daripada kemuliaan bagi umat ini. Jadi kalau umat dahulu kalau berperang dapat rampasan perang itu mereka kumpulkan, coba. Mereka kumpulkan sehingga nanti tanda perang mereka diterima di sisi Allah jika turun api dari langit akan menyambar harta-harta rampasan peperangan tersebut sehingga menjadi lenyap. Kalau nanti api tidak turun-turun, itu maknanya berarti masih ada harta rampasan peperangan yang masih disembunyikan oleh prajurit perang, sehingga terbongkar aibnya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad walaupun mencuri harta rampasan peperangan, tidak terbongkar aibnya. Ya. Namun di ujung-ujungnya neraka gitu aja. Tidak dibongkar aibnya di dunia, tapi ujung-ujung neraka tentunya. Tapi umat terdahulu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. maka umat Islam diberikan keistimewaan, dihalalkan harta rampasan peperangan. Bahkan Al-Quran ada surat namanya Al-Anfal, ya. Taib. Dan yang menjadi dasar untuk keistimewaan ini adalah di surah Al-Anfal ayat 68. Ayat 68, ayat 69. Allah berfirman, "Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim." Seandainya tidak ada ketetapan yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tetapkan dari ketetapan terdahulu dari Allah, maka lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Niscaya kamu akan ditimpa apa namanya? Siksa yang sangat besar. Karena apa? Karena harta rampasan perang dan tebusan. Namun akhirnya faqulu mimma ghanimtum. Namun kata Allah, makanlah dari apa-apa yang kalian yakni dapatkan dari harta rampasan peperangan, halalan thayyiban, halal lagi baik. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Namun kata Allah, seandainya sekiranya tidak ada ketetapan, maka kalian pun sama dengan umat-umat terdahulu, ya, tidak boleh dan memakannya akan mendapat siksa. Namun sekarang dihalalkan bagi kalian, kata Allah. Nah, dari itu terjadi kapan jemaah? Pertama kali terjadi pada waktu perang Badar, ya. Jadi ayat ini, laula kitabun minallahi sabaqa, seandainya tidak ada ketetapan yang telah lalu dari Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ini maksudnya pada hari perang Badar. Para sahabat mengambil harta rampasan peperangan dan para tawanan-tawanan sebelum mereka apa? Sebelum mereka diperintah gitu. Sebenarnya kata Allah itu kalau umat terdahulu tidak boleh. Cuman karena Allah ingin menetapkan kepada umat ini halal harta rampasan perang, maka silakan kata Allah nikmati makan oleh kalian. Ya. Ini terjadi pada waktu perang Badar. Taib. Yang berikutnya, yang ketiga. Al-ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan bagi umat Islam, umat akhir zaman, halal untuk tempat sujud. Dan juga dijadikan sebagai alat bersuci, jemaah. Yang mana umat-umat terdahulu tidak boleh sujud kecuali pada tempat yang telah ditetapkan. Di gereja-gereja mereka, di tempat-tempat ibadah mereka yang khusus. Adapun umat Islam tidak harus di masjid saja. Ya, tidak harus di tempat yang khusus, tidak. Oleh karena itu, masjid di dalam Islam itu ada tiga makna. Yang pertama, masjid dengan makna yang umum. Yang kedua, masjid dengan makna yang khusus. Dan yang ketiga, masjid dengan makna yang lebih khusus. Masjid dengan makna yang umum apa, jemaah? Masjid dengan makna yang umum, yakni tempat ibadah agama apapun namanya, itu masjid. Masjidun, tempat ibadah agama apapun, sa'un kana min muslimin au min kafirin. Seperti gereja, candi-candi itu disebut masjid. Intinya tempat ibadah. Baik orang Islam yang nyembah Allah ataupun orang kafir yang nyembah berhala, disebut masjid. Mana dasarnya? Dasarnya adalah ketika Nabi mengatakan tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Apa maknanya? Makanun lil ibadah, menjadi tempat untuk beribadah mereka. La'natullahi 'alal yahud wa nasara itakhadhu qubura anbiyaihim wa masajidihim la wa salihihim masjida. Laknat Allah atas Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kubur anbiyaihim wa salihihim, para nabi-nabi mereka, dan kubur orang-orang saleh mereka masajid, sebagai tempat-tempat ibadah. Itu masjid sebagai tempat ibadah, disebut masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masjid maknanya apa, jemaah? Dengan mana yang khusus, yakni semua bumi Allah tempat sujud. Nah, dasarnya hadis ini, ya, sebagaimana kata Nabi, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud, sebagai masjid. Ini dengan makna yang khusus. Masjid dengan makna khusus yakni apa? Bumi Allah, tempat sujud. Dikecualikan kuburan, dikecualikan makbarah. Al-ardu kulluha masjid ila al-hamam wal makbarah. Semua bumi tempat sujud kecuali hamam, hamam tempat mandi. Wal makbarah dan kuburan. Maksudnya tempat sujud yang boleh untuk sholat kita sujud di bumi tersebut kecuali di kuburan. Ada beberapa yang dikecualikan ya, termasuk kandangnya unta, termasuk kuburan, termasuk hamam, termasuk al marhil, tempat buang hajat. Tempat mandi itu termasuk seperti kolam renang jemaah, tempat mandi itu tidak boleh kita sholat di tempat mandi di kolam renang seperti itu. Kolam renang loh. Di antara mudaratnya sholat di kolam renang, akan melihat aurat orang-orang yang renang, apalagi kalau kolam renang campur baur. Ada aurat-aurat yang lebih berbahaya tentunya, walaupun tidak sedang sholat, apalagi sedang sholat. Kemudian toilet, ya toilet ini dengan kias aulawi. Kalau tempat mandi saja sudah tidak boleh untuk kita sujud di sana, apalagi tempat buang hajat. Ya, terus apalagi yang dikecualikan, tempat menderumnya unta atau kandangnya unta. Kata Nabi, "Shallu fi mabaribil ghanam." Salatlah di kandang-kandang kambing, wala tusallu fi mautinil ibil. Dan jangan salat di mautin, tempat diamnya unta, kandang unta. Ya. Adapun kalau masjid yang ketiga, makna yang lebih khusus yaitu masjid yang dibangun untuk salat lima waktu. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wala tubasyyirhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian mencampuri istri kalian jika kalian sedang itikaf di masjid. Masjid apa yang dimaksud ini? Masjid dengan mana yang lebih khusus. Bukan masjid mana yang pertama. Itu tempat ibadah secara umum, baik orang kafir ataupun orang Islam. Bukan masjid yang makna umum. Yang khusus kedua yaitu semua bumi Allah jadikan tempat sujud. Namun ini masjid yang khusus dia, yang tidak boleh di dalamnya jual dan beli. Jual beli haram di tempat ini. Yang di dalamnya disyariatkan itikaf. Maka tidak boleh itikaf di masjid dengan mana yang pertama. Tidak boleh juga itikaf di masjid mana yang kedua. Hanya boleh itikaf di masjid dengan mana yang ketiga tadi. Ini makan tempat u'idat yang disediakan dia untuk as-salawat al-khams. Salat lima waktu. Kemudian para jamaah sekalian, di antara keistimewaan Nabi di sini disebutkan keistimewaan tayamum, alat bersuci tanah ini. Jadi tayamum ini adalah merupakan kehususan keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki umat yang lain. Dan kisah syariat tayamum, kisahnya adalah gara-gara Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung. Maka inilah di antara salah satu keberkahan Abu Bakar dan keluarganya. Ini banyak sekali keringanan-keringanan ibadah yang penyebabnya adalah gara-gara keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Keberkahan-keberkahan di dalam Islam. Salah satu contohnya jemaah sekalian adalah tentang syariat tayamum ini. Ya. Aisyah menceritakan pada suatu hari beliau bersama para sahabat sedang safar. Hatta idza kunna bil Baida. Ketika kami sudah sampai di sebuah tempat namanya Baida, Al-Baida, tempat antara Makkah Madinah, sudah dekat dengan Madinah. Ya. Atau tempat namanya Bidatil Jaish namanya. In qata'ik dan li. Maka saya terputus apa namanya? Kalung saya. Maka Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk berhenti dulu mencari kalung yang hilang, yang jatuh, terputus tadi. Jadi ceritanya mereka istirahat, sudah istirahat mau naik lagi kok kalung putus, dicari-cari akhirnya jemaah. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabat al-iltimasi untuk mencari kalung tersebut. Faqama an-nas ma'ahu wa laysu 'ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'. Tinggallah para sahabat mencari dan di tempat tersebut itu tidak ada sumber air, dan memang para sahabat pun sudah kehabisan air, bekal airnya. Maka fa'atan nas Abu Bakrin faqalu, lalu ketika sampai mereka tinggal di sana sampai akhirnya nginep, karena kalung enggak ketemu jemaah. Sampai pagi mau sholat subuh mereka pada bingung, mau sholat enggak ada air. Maka akhirnya manusia, orang-orang, para sahabat datang kepada Abu Bakar, seolah-olah nyalahin gara-gara anakmu nih Abu Bakar, gara-gara Aisyah. Ala tara ma sunat Aisyah, wahai Abu Bakar, engkau enggak perhatikan ini orang gara-gara sengsara nih, semua gara-gara apa yang dilakukan oleh Aisyah. Ya, maka akhirnya sudah mereka tinggal di sana, tidak ada air sama sekali. Lalu Abu Bakar pun jengkel berjemaah. Abu Bakar jengkel dia. Iya juga ya, ini gara-gara Aisyah nih. Abu Bakar cari Aisyah, mau dimarahin Aisyah. Maka dia cari, ternyata dia dapati Aisyah sedang duduk dan Rasul sedang bersandar tertidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Aisyah sedang memangku atau Rasul sedang tidur di pangkuan Aisyah. Lalu Abu Bakar datang kepada Aisyah dan memarahi Aisyah. Ya. Sampai-sampai kata Aisyah, Abu Bakar sampai mencolek pinggulku saking jengkelnya kepada aku. Dan kata Aisyah, "Fala yamna'ani min at-taharruk illa makan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan Aisyah katanya, "Apa saya enggak bisa gerak?" Jadi saya dicolek sama bapak saya, diam saja padahal sakit lumayan, cuman saya enggak bisa gerak, kenapa? Rasul sedang tidur di pangkuan saya. Intinya nih para sahabat sudah heboh. Rasul juga apa namanya Abu Bakar juga marah-marah. Maka Nabi pun tertidur sampai subuh jemaah, tidak ada air, dan waktu mau subuh tidak ada air. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menurunkan firman ayat tayammum, itu surat Taubah ayat 6. Ya. Allah menurunkan firman-Nya surat, yakni perintah untuk tayammum. Ya. Surat apa itu? Surat Al-Maidah ayat 6. Maka akhirnya mereka tayamum, patayamamu. Nah, tadinya yang awalnya tadinya para sahabat sudah jengkel sama Abu Bakar, apa sekarang dia datang lagi. Usaid bin Hudair mengatakan, "Ma hiya bi awali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Kata Usaid bin Hudair mewakili para sahabat yang lain, "Sungguh ini bukan keberkahan yang pertama kalinya wahai keluarga Abu Bakar." Tadinya sudah marah-marah ya. Akhirnya apa? Makanya ini kita kalau dapat musibah para jamaah, terkadang musibah itu membawa rahmah, membawa yang hikmah-hikmah yang besar. Ketika Aisyah hilang kalungnya, putus kalungnya, kemudian para sahabat mau sholat enggak ada air, akhirnya Allah menurunkan syariat yang ini manfaat bagi umat, seluruh umat Nabi Muhammad dari zaman ke zaman. Akhirnya sudah pasrah, kalung enggak ketemu. Kata Aisyah, fa ba'asna al-ba'ir alladhi kuntu 'alayh. Maka sudah seakhirnya unta yang saya tumpangi untuk berangkat meneruskan perjalanan dipanggilkannya supaya kita naik ke unta semua pada melanjutkan perjalanan, dan kalung sudah tidak ketemu jemaah. Namun apa yang terjadi ketika unta itu bangkit, fa wajadna al-'iqda tahtahu. Ternyata ketika unta itu bangkit, aku mendapati kalung itu didekemin semalaman tuh sama perut unta. Jadi kalung yang hilang tadi ternyata ada pada unta di bawahnya, didudukin sama perutnya. Enggak ketemu semalaman nyari-nyari jemaah. Ini menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat itu tidak tahu ilmu ghaib. Sampai kalung didekemin unta saya enggak tahu. Ya, padahal Abu Bakar. Padahal ada Umar itu, ada Rasulullah bahkan. Kalung tidak ketemu. Coba kalau ada kiai, ketemu aja. Cuman Rasulullah, Abu Bakar tidak tahu gaib. Baik. Nah itulah asal usul asbab an-nuzul syariat tayammum. Ya. Dan itulah keutamaan umat Islam ini. Rasul SAW mengatakan tentang masalah tayammum. Kata Nabi SAW, "Inna as-sa'id at-tayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma'ashra sinin." Bahwa debu yang suci, yang bersih itu adalah dia alat bersucinya orang Islam. seandainya tidak mendapatkan air walaupun 10 tahun, selama 10 tahun terus tayamum. Fa idza wajadal ma falyamassahu basyaratahu. Namun kalau mendapati air, maka hendaklah disentuhkannya air itu kepada badannya. Fa inna dzalika khairun, karena itu lebih baik. Maksudnya ini bagi orang yang junub, jemaah. Jadi tayamum itu bukan pengganti wudu saja, tapi pengganti mandi. Ketika tidak ada air atau ada air namun tidak mampu menggunakan air. Nah, ketika kita dapat air bagi yang junub, maka ketika dapat air dia harus mandi. Tapi sholatnya sah, tidak perlu diulang, hanya dia mandi saja. Namun bagi yang wudu bagaimana? Tidak perlu. Jadi Nabi perintahkan kepada yang junub, dengan junubnya dia bertayamum, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang, namun harus dia mandi ketika mendapatkan air. Jelas ya? Baik, makanya pernah terjadi khilafiyah di antara dua orang sahabat. Saat itu mereka sedang safar, lalu fahadratis sholat, datang waktu sholat, walaysa ma'ahumamma. Dua orang sahabat ini tidak ada air mau sholat. Akhirnya apa? Fatayamama sa'idam ta'iba fasolaya. Akhirnya keduanya tayamum dan keduanya sholat. Lalu setelah sholat, thumma wajadal ma' fil waqt. Setelah sholat, dia mendapati air. Dan waktu sholat masih banyak. Maka terjadi khilaf dua orang sahabat ini. Karena hadis yang tadi menunjukkan bahwa ketika mendapatkan air, batal tayamumnya. Selama tidak ada air, terus tayamum walaupun 10 tahun. Maka satu orang sahabat mengulang sholatnya, yang satu tidak mengulang. Kenapa tidak mengulang? Ya salah sendiri, airnya datang sekarang. Coba kalau tadi, ya sekarang sudah sholat sempurna, ya sudah tidak mengulang, jemaah. Akhirnya sampai dia pulang ke Madinah, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun akhirnya mengatakan liman lam yu'idis shalah, Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulang sholatnya, apa kata Nabi? Asabta sunnah wa asa'at ka salatuk. Kata Nabi, sholatmu sesuai sunnah, engkau telah mencocoki sunnah yang tidak mengulang, dan sholatmu tadi sudah mencukupi. Jadi istilah sesuai sunnah ini sudah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan istilah baru, istilah pengajian sunnah, ustaz sunnah. Cuma jangan sembarangan, dikit-dikit juga sunnah ya. Sambal terasi sunnah, roti goreng sunnah, nasi goreng sunnah. Lah ya ikhwan. Itu yang menunjukkan memang, misalnya ustaz sunnah menunjukkan ustaz ini adalah ustaz yang mengajarkan ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Mengajarkan kebenaran, bukan mengajak menyuruh kepada syubhat, bukan menyuruh kepada kesyirikan, kebid'ahan. Itu maksudnya. Demikian pula pengajian sunnah, pengajian yang di dalamnya diisi dengan ilmu-ilmu sesuai dengan sunnah. Itu istilah ustaz sunnah ya. Jangan sebagian orang yang enggak paham, oh kalau ada ustaz sunnah berarti ada ustaz wajib, ada ustaz fardu, ada ustaz haram, ustaz makruh. Itu hukum taklifi yang lima, bukan itu maksudnya. Sunnah maksudnya al-hadyu alladhi kana 'alaihi nabi wa ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah artinya petunjuk Nabi dan para sahabat yang berada di atasnya. Sunnah syariat yang hak, Islam yang benar. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, i'lamu anna sunnatihi al-Islam wal Islam huwa sunnah la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya sunnah itu adalah Islam dan Islam adalah sunnah yang tidak akan tegak salah satunya kecuali harus dengan keduanya. Jadi Islam yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, itulah sunnah, petunjuk Nabi dan para sahabat. Lalu Nabi mengatakan kepada yang mengulang sholatnya, apa kata Nabi? Lakal ajru marratain. Nah, kalau kamu yang ulang dapat pahala dua, kata Rasulullah. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, yang paling banyak pahala yang mana? Yang mengulang sholat atau yang tidak mengulang yang paling banyak pahala? Yang tidak mengulang atau yang mengulang yang pahalanya banyak? Hah? Taib, capek-capek mana? Capek mana, yang ngulang atau yang tidak ngulang? Capek yang ngulang lah jelas. Yang tidak ngulang malah tidur, ngorok enak dia. Yang ngulang itu capek ya wudu, ya capek sholat. Namun pahala ternyata lebih banyak yang tidak mengulang. Karena kata Nabi, asabta sunnah. Jadi tolak ukur ibadah itu banyak pahala, tidak banyaknya pahala, dinilai dengan bukan capeknya, tapi mana yang paling sesuai mencocoki sunnah. Musafir yang selalu jamak qasar, dia yang paling banyak pahala dibandingkan musafir yang sholatnya selalu tamam. Kenapa? Karena kalau jamak qasar seorang musafir, ulama sepakat hukumnya sunnah. tapi yang sholat tamam, sholat sempurna, musafir, ulama khilaf antara hukumnya makruh, dibenci, dan hukumnya boleh. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan sunnah bagi musafir yang sholatnya tamam. Tidak ada yang mengatakan sunnah. Sepakat ulama mengatakan sunnah bagi musafir jamak qasar. Maka tidak boleh antum mengatakan, wah ana nih, walaupun safar, ana sholatnya tamam. Kenapa? Supaya lebih banyak pahala, karena yang tamam lebih banyak rokaat dan lebih capek. Al-jawab tidak, justru yang lebih banyak pahala yang ittiba kepada sunnah Nabi selama safar selalu jamak dan qasar. Walaupun safar itu nyaman dan enak, tidak masalah jemaah. Jadi tolak ukur ibadah banyak pahala sedikit pahala bukan karena capeknya. Jadi istilahnya tidak ada istilah ibadah semakin capek semakin banyak, tidak ada itu. Kecuali memang dalam momen-momen tertentu secara kebetulan. Seperti orang yang masjidnya jauh dengan rumahnya, maka lebih afdal bagi dia sehingga semakin banyak langkahnya. Sahabat Jabir mengatakan, sahabat-sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, mereka mau menjual rumah, ingin membeli rumah nanti yang dekat dengan Masjid Nabawi. Namun Nabi melarangnya. Dilarang oleh Nabi karena rumah semakin jauh dengan masjid semakin baik. Karena banyaknya langkah kita berangkat berjalan ke masjid. Nah itu lain, kebetulan demikian. Tapi tidak boleh seorang muslim yang rumahnya sudah dekat dengan masjid, lalu dia jalan dulu jauh 20 km. Lalu balik lagi, itu tidak boleh dan itu bid'ah. Kan pengen langkah banyak. Orang yang secara tidak sengaja memang rumahnya jauh. Jelas jemaah. Jadi kesulitan jangan dicari. Namun orang yang memang secara tidak sengaja sulit, itu banyak pahala. Tapi sengaja cari kesulitan dalam Islam tidak boleh. Orang yang rumahnya jauh, nah langkahnya banyak, pahala banyak dia daripada orang yang rumahnya dekat. Tapi orang yang rumah dekat dengan masjid, jangan muter dulu jalannya. Muter dulu 20 km seret, supaya langkahnya banyak, tetap dia berjalan. Ya. Baik. Kemudian ikhwan fil din jazakumullah. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang didasari dengan ilmu lebih banyak pahala daripada ibadah yang tidak didasari dengan tanpa ilmu. Inilah maksud dari hadis Nabi bahwa al-alim khairun minal 'abid. Orang yang alim lebih utama daripada ahli ibadah. Maknanya, orang yang alim ibadahnya pas-pasan lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah tapi ilmunya pas-pasan. Sehingga nanti dikhawatirkan jatuh kepada apa? Ibadah tanpa ilmu. Namun orang yang ibadah pas-pasan, dia mungkin ibadah hanya yang wajib-wajib saja. Tapi dia tahu ilmunya, tahu keutamaannya, tahu fadilahnya. Dilakukan dengan ikhlas dan mutaba'ah, ikuti contoh Rasul, lebih banyak pahalanya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Hemat ngirit dalam sunnah lebih afdal. Biasa-biasa saja dalam sunnah tapi lebih afdal daripada sungguh-sungguh, serius, banyak, capek, letih tapi dalam bid'ah. Ya. Baik. Yang keberapa? Keempat. Apa jemaah? Keempat atau kelima? Anallaha rafa'an hal asar wal aglal allati kanat 'ala al umam qablah. 'Ala al umam qablah. Allah angkat kesulitan, Allah angkat kesukaran-kesukaran, kesulitan pada umat ini, di mana kesulitan ini menimpa pada umat-umat terdahulu. Atau dengan bahasa lain dalam buku antum apa? Al-asar wal-aglal mawdu'ah, kesulitan-kesulitan dihilangkan oleh Allah pada umat ini. Ya. Dan kesulitan pada atau kemudahan yang ada pada umat kita ini, pada agama syariat yang mulia kita ini para jemaah, itu nanti ada dua macam bentuk kemudahan ya. Jadi al-yusru, kemudahan pada umat Islam ini ada dua macam. Adapun dasar dari umat ini mendapat kemudahan, tadi dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tidak jadikan bagi kalian pada agama ini kesulitan. Jadi agama Islam ini agama yang mudah, intinya begitu. Umat Islam umat yang Allah mudahkan dalam agama dibanding umat yang terdahulu, jemaah. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain di surah Al-Hajj dari 78 dan juga di surah Al-Maidah ayat 6 tentang tayamum tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan ada pada kalian wahai umat Islam. Sehingga sebelumnya disebutkan tentang tayamum. Ketika tidak ada air, tidak mampu menggunakan air, Allah berikan rukhsah, keringanan. Demikian pula dalilnya surat Al-Baqarah 185. Allah taala mengatakan tentang bulan Ramadan. Lalu Allah berikan keringanan bagi orang yang tidak mampu atau orang yang sakit atau musafir. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Berarti keistimewaan umat Islam adalah umat yang kesulitan-kesulitan Allah angkat, diganti oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan. Yang ini tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Agama umat-umat lain itu dulu syariatnya berat jemaah. Berat mereka. Ada umat dulu kalau taubat itu harus bunuh diri. Umat siapa dulu? Umat Nabi Musa AS, Bani Israel. Allah perintahkan mereka untuk membunuh diri mereka sebagai bentuk taubat mereka kepada Allah. Tapi umat Islam, taubatnya gampang sekali, cukup menyesal. At-taubah an-nadam. Taubat artinya menyesal para jemaah. Mudah sekali. Nah, kemudahan-kemudahan ini ada dua macam jemaah. Yang pertama, al-yusru al-asli. Kemudahan yang memang asli pada dasarnya agama ini memang mudah. Solat kita cukup 5 kali, kalau umat lain itu sampai 50 kali. Jadi Islam memang pada dasarnya syariatnya sudah mudah. Yang kedua, al-yusru at-tari. Al-yusru at-tari. Tok pakai tok, at-tari. Kemudahan yang muncul saat ada kesulitan. Agamanya sudah mudah nih, namun ketika agama yang mudah ini ada kesulitan, Allah memberikan lagi kemudahan. Sebab datangnya keringanan-keringanan seperti apa contohnya? Safar. Orang yang puasa boleh berbuka, orang yang safar boleh jamak qasar, yang sakit juga demikian. Yang terpaksa di dalam Islam tuh ada namanya taqiyah. Dalam Islam ada taqiyah sebagaimana orang-orang Syiah punya agama namanya taqiyah. Ya. At-taqiyah min ad-din. Taqiyah bagian dari agama kata orang Syiah. Islam pun punya taqiyah. Namun taqiyahnya Islam kita ini adalah pertama jika dalam keadaan terpaksa. Kita mau dibunuh. Dan taqiyah kita kepada orang kafir. Tapi taqiyahnya orang Syiah bagaimana? Tidak terpaksa atau terpaksa pokoknya taqiyah saja pura-pura. Walaupun tidak terpaksa. Ya. Yang kedua, takiyahnya orang Syiah kepada siapa? Kepada kita-kita ahli sunnah. Bukan kepada orang kafir. Ini orang Syiah itu kalau dia masuk ke masjid, ormas apa, dia ibadah sesuai dengan ormasnya. Ya? Kalau di hadapan ahli sunnah, dia bersolawat kepada sahabat. Makanya, kalau ada orang Syiah memang membenarkan Quran yang kita baca, itu berarti sedang takiyah. Karena aslinya Syiah tidak percaya Quran yang kita baca ini. Kalau orang Syiah memuji sahabat, mendoakan radhiyallahu anhu, berarti sedang taqiyah. Karena akidah Syiah mengkafirkan para sahabat. Itu Syiah. Nah dalam Islam terpaksa itu dimaafkan oleh Allah. Kalau orang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur misalnya, itu ada kan Allah berfirman di, apa namanya, di surah apa itu yang kisah tentang Ammar bin Yasir. Man kafara billahi min ba'di imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman kecuali yang dipaksa sementara hatinya tumaninah dalam iman. Nah ini ayat turun boleh mengatakan kata-kata kufur jika dalam keadaan dipaksa. Dan ini kisah siapa? Ammar bin Yasir. Mereka dipaksa oleh orang musyrikin untuk mencaci Rasulullah, untuk memuji sembahan-sembahan mereka. Sehingga Ammar menangis saat itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma taraktu hatta sababtuka wa dzakartu ala taum bi khair. Ya Rasulullah, mereka tidak henti-hentinya menyiksaku sehingga aku mencacimu dan aku memuji sesembahan mereka dengan kebaikan. Aku mencacimu baru diberhentikan siksaan. Kaifa tajidu qalbak, kata Nabi. Lalu bagaimana hatimu ketika aku caci maki saya? Kata Amr bin Yasir, mutmainan bil iman. Kalau hati tidak masalah ya Rasulullah, hati saya tetap tumanina dalam iman. Lalu turunlah firman Allah ini untuk Amr bin Yasir. Inilah kehebatan sahabat. Jadi sahabat melakukan kesalahan, melakukan suatu masalah, turun yakni solusinya, turun yakni hukumnya. Ya. Maka Nabi apa katanya setelah tahu begini? Kata Nabi, in 'adu fa'ud. Kalau mereka mengulangi menyiksamu dan menyuruh kamu mencaci maki saya, caci saya tidak masalah, kata Rasulullah. Ulangi. Nah, ini kalau terpaksa ya. Baik. Lalu apalagi jemaah sebab diberikan keringanan apabila mungkin lupa atau apabila tidak tahu. Ya. Maka orang yang lupa dan tidak tahu itu dimaafkan, diberikan keringanan di dalamnya. Baik. Apalagi diberi keringanan ketika sulit untuk menghindarinya. Sulit menghindari. Maka itu diberikan keringanan, boleh. Dan kita betul-betul sulit menghindari. Contoh jemaah. Ikhtilat di kita ini sulit menghindarinya ya. Antum naik pesawat, naik bis, naik kereta, enggak ada khusus pesawat akhwat, kereta khusus akhwat dipisah, enggak ada, mesti ikhtilat. Ini terpaksa kita naik kendaraan, tidak masalah. Karena kalau kita cari yang tidak ada ikhtilat, tidak naik-naik bis kita, tidak sabar-sabar kita akhirnya. Asuransi. Kalau memang sulit menghindarinya, sudah pakai asuransi, tidak apa-apa. Membeli tiket misalnya. Dan ini masuk kepada kaidah, ma la yazuju istiklalan yazuju taba'an. Perkara yang tidak boleh saat sendiri, ketika menjadi pengikut menjadi boleh. Asuransi ketika sendiri kita pasang asuransi haram. Tapi ketika ngikut kepada tiket, kita belinya beli tiket menjadi halal. Safar ziarah kubur haram. Tapi ketika kita safar bukan tujuan ziarah kubur dan di tempat safar ada kuburan kita ziarahi, boleh tidak? Safar tujuannya bukan ziarah kubur. Saat sudah safar di sana ada kuburan, boleh enggak diziarahi? Boleh. Tapi sengaja sabar ke kuburan enggak boleh. Mana dasarnya? La tusadurihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kalian sengaja safar kecuali untuk 3 masjid saja. Maksudnya safar yang di dalamnya niat untuk taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang ngikut ya, itu menjadi boleh jemaah. Contoh makanan-makanan yang diharamkan tuh, yang ketika haram ini jadi pengikut maka halal. Contoh makanan-makanan seperti serangga-serangga, kecoa, seperti semut, itu kan tidak boleh dimakan. Semut binatang yang haram dibunuh ya, termasuk kelelawar jemaah. Kelelawar itu binatang yang haram dibunuh. Al-khifash, khifash itu tidak boleh dibunuh, termasuk juga kodok, katak. Ketika memakannya hukumnya haram dan jelas akan berefek buruk. Kan sekarang ini ada virus Veronica, apa namanya? Hah? Ya wis corona. Pokoknya nama virus itu enak-enak. Nama badai itu biasanya. Nama badai bagus-bagus namanya, tapi serem-serem aslinya. Ya. Tapi namanya masya Allah indah-indah itu. Corona, Veronica, Lolina, ya. Itu badai, badai Lolina gitu. Ya. Badai apa? Katrina, ha? Katrina, nah namanya enak-enak, bagus-bagus, Belanda, tapi serem. Nah itu akibat makan apa? Katanya makan kelawar, memang diharamkan dalam Islam, termasuk kodok itu. Saya heran tuh di daerah Purwodadi itu, saya kalau lewat Purwodadi itu mau makan, saya tidak bisa makan di sana, karena merasa jijik itu. Ada namanya apa? Suike, dan terkenal khas Purwodadi. Itu semoga Allah memberikan hidayah kepada orang Purwodadi untuk tidak boleh lagi menjual kodok-kodok seperti itu, karena diharamkan dalam Islam. Dan haram bukan karena sebab hidup di dua alam. Mau hidup di tujuh alam pun tidak masalah jemaah. Hewan itu tidak ada haram gara-gara hidup di tujuh alam, tidak ada. Tapi haramnya kodok karena kodok termasuk binatang yang diharamkan dibunuh. Kullu haywanin umira biqatlihi fa akluhu haram. Setiap hewan yang diperintahkan dibunuh, maka memakannya haram. Termasuk setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh, memakannya juga haram. Diperintahkan dibunuh seperti tikus, seperti ular, haram dimakan. Dilarang dibunuh juga haram. Termasuk binatang-binatang yang menjijikan, sejenis serangga-serangga, cuma kecoa, tidak boleh. Ada orang membuat peyek, rempeyek dari rempeyek kecoa misalnya, tidak boleh, itu menjijikan secara fitrah yang berakal, yang nalurinya lurus. Namun kalau dia pengikut, menjadi boleh. Yani antum makan bakso misalnya, petang-petang makan bakso, ternyata ada kecoa, kemakan, tidak masalah. Karena antum makan bakso. Atau ada ulat, ulat antum makan, haram makan ulat. Tapi antum makan apel, ada ulatnya, wis libas saja sama ulatnya, tidak masalah. Makan roti ada semutnya, boleh. Karena antum makan roti, bukan makan semut. Tapi ya, jadi sulit menghindarinya. Yang ketujuh, sebab diberi keringanan itu apa? Orang yang memiliki kekurangan, seperti orang buta misalnya, tidak wajib dia berjihad karena dia orang buta, ya nggak ada faedahnya orang buta apa pegang senjata nanti malah dia ketembak. Maka orang semacam itu diberi keringanan. Adapun bentuk-bentuk keringanan, kemudahan dalam Islam ketika ada kesulitan, apa bisa jadi digugurkan total kewajibannya, kawan, seperti wanita haid misalnya, itu gugur dia sholatnya, tidak diwajibkan, ya. Atau misalnya ada yang cuma dikurangi, seperti musafir, jama' qasar, tidak digugurkan namun hanya dikurangi. Ini bentuk-bentuk keringanan. Apalagi contohnya misalnya jemaah, misalnya diganti dengan yang lain, seperti tayamum, air tidak ada, diganti, lebih ringan kan, enak. Enggak ada air, boleh dengan debu, dan debu dimanapun dapat. Dan debu itu jemaah sekalian, tidak harus debu dibawa-bawa, antum safar bawa debu itu 1 kilo, tidak jemaah. Debu itu maksudnya yani asya al-murtafa, sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Di atas karpet ada debunya, di atas tembok ada debunya, di atas lantai ada debunya. Maka tayamum itu di atas lantai, di atas karpet, di atas jalan aspal, di pasir, di tanah, di apa saja. Ya. Jadi tidak harus antum bawa-bawa apa pasir 1 kilo, 1/2 kilo gitu kan, memberatkan akhirnya. Jadi diganti ini, seperti wudu diganti dengan tayamum. Tapi pertanyaan cuma, apakah tayamum ini pengganti wudu, atau tayamum hanya sekedar pemboleh sholat? Artinya apa konsekuensinya? Kalau pengganti wudu berarti kita tayamum untuk satu sholat, kalau belum batal untuk sholat seterusnya juga boleh. Atau untuk misalnya memegang menyentuh mushaf, tidak perlu kita tayamum lagi. Karena yang namanya tayamum pengganti wudu. Tapi kalau sekedar pemboleh, antum tayamum untuk sholat duhur, maka mau sholat asar, tayamum lagi berarti. Karena tadi hanya sekedar pemboleh sholat duhur saja. Nah pertanyaan sekarang, pemboleh atau pengganti? Ah jemaah? Pemboleh. Dalil pemboleh mana? Disuruh mandi setelah dapat air, berarti cuman pemboleh. Ini pendapat pertama, memang demikian kata para ulama. Namun yang rajih jemaah sekalian, yang rajih buktinya yang wudu tidak disuruh wudu kan, makanya yang benar namanya tayamum itu pengganti wudu. Maka muncul kaidahnya bahwa yang namanya al-badal lahu hukmul mubdal, pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Jadi hukumnya sama dengan dia. Kalau wudu untuk sholat, wudu untuk 2 kali sholat, wudu untuk 5 kali sholat boleh, berarti tayamum pun boleh untuk berapa kali sholat? Untuk beberapa kali sholat. Kalau wudu boleh untuk apa? Baca Quran, maka tayamum pun berarti boleh untuk membaca Al-Quran atau menyentuh mushaf Al-Quran. Kaidahnya apa tadi? Al-badal lahu hukmul mubdal. Bahwa badal pengganti adalah memiliki hukum yang digantikan. Terus apa lagi? memajukan dari waktu yang sebenarnya, itu juga bentuk keringanan ya. Apa namanya? Jama' takdim itu boleh ya. Enak nikmat jama' takdim nih kawan. Antum musafir nih, jama' takdim. Nanti waktu salat antum tinggal tidur, orang pada salat antum tidur. Nikmat. Nikmati rukhsah itu, Allah suka kalau rukhsahnya diterima jemaah. Makanya dari sisi inilah kenapa orang yang jama' qasar musafir lebih banyak pahalanya, karena dia berterima kasih kepada Allah. Ya. Nanti kalau ikut salat lagi juga boleh. Mau tidur juga boleh. Intinya boleh kita memajukan waktu bagi musafir, ini bentuk keringanan. Atau boleh mengakhirkan seperti jama' takhir. Boleh nanti malas kita salat hari ini di awal, nanti sajalah kita musafir diakhirkan saja. Sudah. Jalan saja. Tidak usah salat, orang pada salat antum nyantai saja, jalan sudah. Nanti jama' takhir. Kenapa boleh? Karena musafir. Ya. Tapi kalau enggak sabar jangan kita nyantai aja rukhsah. Apa rukhsahnya? Enggak ada antum rukhsah, enggak sabar ya enggak sakit. Salat tetap pada waktunya. Ini bagi musafir, ya. Apalagi contohnya saat terpaksa yang haram jadi halal. Terpaksa. Contohnya apa? Misalnya makan makanan yang haram. Kalau kelaparan maka boleh saat terpaksa. Nah, contoh yang lain apa jemaah? Merubah salat khauf itu, kalau salat ketika takut boleh dirubah caranya. Ini caranya dibuat dua barisan, yang satu ruku, yang lainnya jangan dulu. Gantian ruku sujudnya. Ini diantara bentuk-bentuk keringanan atas umat ini. Baik, yang berikutnya ikhwan. Apa? Tafdhiruha biyaumil jum'ah. Ya. Diutamakan umat Islam dengan hari Jumat. Sampainya berapa? Nah, lupa tadi. Baik. Maksud dari diutamakan kita dengan hari Jumat, bahwa hari Jumat itu hari yang mulia. Lalu hari mulia ini dijadikan sebagai hari besar bagi kita umat Islam. Padahal yang namanya Yahudi Nasrani pengen tuh. Pengen mereka hari rayanya hari Jumat. Namun ini mereka memilih hari Sabtu dan sebagian memilih hari Ahad. Namun Islam hari Jumat, dan hari Jumat adalah hari yang terbaik kata Nabi. Ya, hari yang terbaik. Disebutkan di dalam hadis, "Nahnul akhirun al-awwalun yaumil qiyamah." Kita orang yang paling akhir, umat yang paling akhir namun diawalkan nanti di hari kiamat. Nahnu awal man yadkhulul jannah, kita orang yang pertama masuk surga. Kemudian terus sampai akhirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berselisih rebutan ingin hari Jumat sebagai hari rayanya. Namun diberikan hari raya itu falyaumul lana. Hari itu untuk kita kata Nabi. Wa ghadan lil yahud, besoknya untuk Yahudi. Wa ba'da ghad lin nasara, dan setelah besoknya ini lusanya untuk orang-orang Nasrani. Yani Sabtu untuk Yahudi, hari Minggunya Ahadnya untuk orang Nasrani. Jadi kita diistimewakan dengan hari Jumat, maka kita harus bangga dengan hari Jumat itu. Ini hari besar, maka hormati ini hari besar. Kita jangan melakukan hal-hal yang di dalamnya mengundang murka Allah. Fokuskan untuk beribadah. Sungguh-sungguh kita berangkat ke masjid. Sampai-sampai kata Nabi menjanjikan orang yang berangkat salat Jumat dengan berangkat berpagi-pagi, mandi di hari Jumat, berjalan kaki, wa yamshi wa lam yarkab, wa dana minal iman, dekat dengan imam. Apa kata Nabi pahala bagi orang ini? Kana lahu bikuli khatwah ajru sana min siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkahnya bagi orang ini, puasa setahun, setiap langkahnya puasa setahun dan salat tahajud setahun. Setiap langkahnya. Syaratnya namun dari itu mandi, berangkatnya jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ya. Kita kadang-kadang ikhwan wallahi 50 meter aja naik motor. Musibah. Jalan kaki. Karena setiap langkah itu yang menjadi pahala. Jangan sampai pahala kita habis dengan ban sepeda motor. Karena dia pakai motor. Ya, kecuali kalau yang jauh. Berikutnya ikhwan, atazawwaj anil khata' wa nisyan wa hadis an-nafs. Kita ini diampuni perkara karena lupa, karena keliru, tidak sengaja, atau bisikan hati. Jadi bisikan hati kita itu tidak dihisab oleh Allah. Ya. Baru kalau dikatakan, diucapkan, baru dia akan dihisab oleh Allah. Makanya kata Nabi, Inna Allah Azza wa Jal tazawajali ummati. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku amma hadatsat bihi anfasaha, apa yang dikatakan oleh bisikan hatinya, malam yaf'al au takallam bihi, selama belum diucapkan, selama belum diamalkan. Ya, dan juga sifat lupa, sifat tidak sengaja itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Mahfudhatun minal halak wal isti'sal, dipelihara dari kebinasaan. Yakni umat Islam ini tidak ada umat yang dibinasakan oleh Allah seperti dibinasakannya umat-umat sebelumnya. Ada umat Islam ditimpa bencana seperti kena banjir, kena tsunami, namun tidak merata. Paling sebagian kecil dibandingkan dengan miliaran umat Islam. Yang kelaparan ada umat Islam, namun kecil dibandingkan dengan jumlah mayoritas umat Islam. Namun umat dulu jemaah, semuanya Allah binasakan, tidak disisakan satupun. Nah itu tidak ada di tengah-tengah umat Islam tuh binasa seperti itu. Nah, itu antara keistimewaan umat Islam dibanding umat yang lain. Berikutnya ikhwan, syuhada Allah fil ard, umat Islam menjadi saksi Allah di muka bumi ini. Dan yang dimaksud sebenarnya, ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika ada jenazah lewat, tentu bukan jenazah yang lewat, jenazah diusung gitu cuma ya, bukan jenazah jalan, bukan. Jenazah lewat di hadapan Nabi dan para sahabat. Lalu fa'asnau 'alaiha khairan. Para sahabat memuji-muji jenazah itu. Masya Allah, ini sepulan ini baik sekali, dia orang yang bertauhid, dia ahli sunnah, dia sangat baik, dia masya Allah, dia berdakwah, dia banyak kebaikan dipuji. Maka apa kata Nabi? Wajabat, berhak dia masuk surga itu, kata Nabi. Lalu lewat sahabat, lewat jenazah yang lain, lalu sahabat pada menjelek-jelekannya. Alah, ini orang memang orang ini kurang ajar, memang sudah alhamdulillah segera mati, segera kita ini aman hidup tanpa ada dia. Akhirnya kata Nabi, wajabat, dia pun berhak mendapatkan itu. Umar bin Khattab tanya, apa maksud wajabat? Wajabat, yang pertama kata Nabi mendapat surga berhak, yang kedua berhak mendapat neraka. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum syuhada'ullah fil ard, karena kalian adalah para saksi Allah yang ada di muka bumi. Pertanyaan ini simak, ini tidak untuk seluruh umat Islam, bukan. Yang dimaksud adalah para sahabat dan orang yang semisal mereka. Seperti tadi tentang keutamaan para sahabat, keutamaan umat mana ya, keutamaan para sahabat. Jadi kalau ada mayit dipuji, siapa dulu yang memuji? Kalau yang memuji min ahli sunnah, min ahli tauhid, maka mayit itu orang baik. Mayit itu kita harapkan masuk surga aja dengan pujian saja. Makanya pujian itu jangan dibuat-buat. Mayit mau dibawa tuh, ayo mayit baik, baik. Mayit baik, bagus-bagus, bagus. Bukan begitu maksudnya. Tapi murni pujian dari manusia yang bertauhid seperti para sahabat. Jelas ya? Tapi kalau yang muji artis atau preman, jemaah, kalau ada artis mati, banyak enggak yang muji? Oh, banyak yang muji. Siapa yang muji? Ya artis juga. Dan itu tidak jaminan. Preman mati nih, preman pasar mati, masya Allah banyak yang nangis, yang sedih. Siapa yang nangis, yang sedih? Ya sesama preman. Kasihan dia, padahal ini gua tiap hari dapat jatah, sekarang sudah dah, gua sedih gak dapat jatah lah dari dia. Tapi coba orang baik-baik, preman mati, alhamdulillah. Walaupun tetap dia menyolatkan, tetap dia antar ke kuburnya, namun alhamdulillah, berarti aman dunia daripada keburukannya preman ini. Makanya kalau ada artis mati, lihat banyak ya kiriman-kiriman bela sungkawa, duka cita. Namun siapa yang datang, yang banyak ngirim? Masa ada ahli sunnah ngirim kepada artis fulan? Tidak ada wassalam apa pengajian ini misalnya, tidak ada. Tapi semuanya adalah dari artis sendiri, sama-sama artis. Yang ke berikutnya, sufufun ka sufufil malaika. Kita dalam beribadah dimuliakan dengan berbaris seperti malaikat barisnya, beda dengan agama lain. Umat-umat dahulu berbaris dalam ibadah tidak seperti kita, umat Islam yang barisnya seperti para malaikat. Bagaimana barisnya malaikat para jemaah? Ini yang harus kita perhatikan. Fudilna 'alan nas bisalat. Dimuliakan kita dibanding umat lain dengan tiga kemuliaan. Salah satunya kata Nabi, ju'ilat sufufana. Sufufuna kasufufil malaika. Dijadikan saf kita dalam salat seperti safnya para malaikat. Bagaimana saf para malaikat? Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbihim, bagaimana safnya para malaikat di sisi Rabb mereka, kata Nabi, yutimmuna safal awwal thumma yatarassuna fis saf. Mereka itu kalau saf yang depan masih kosong, menyempurnakannya, diisinya. Ini harus padat dulu saf yang pertama, baru kedua. Kalau ada longgar di saf kedua, enggak boleh buat saf yang ketiga. Padatkan dulu saf yang kedua. Itu malaikat di hadapan Rabb mereka. Lalu yatarassun, mereka rapat. Maka kalau orang Islam sholatnya longgar-longgar sampai satu sajadah itu longgarnya, maka itu tidak seperti sesatnya para malaikat. Maka dia tidak memiliki kemuliaan, kebanggaan. Maka sholatnya, lihat para jamaah yang sholatnya rapat, itulah mereka yang dimuliakan, ya, karena mereka bersof seperti berbarisnya bersofnya para malaikat. Kemudian yang berikutnya di antum tidak ada, lupa anak enggak masukin. Qabdu rasuliha, keistimewaan umat Islam adalah nabinya diwafatkan terlebih dahulu sebelum umat-umatnya. Apa maksudnya ini? Artinya jemaah sekalian, di dalam hadis Muslim, Allah Rasul SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla idza arada rahmata ummatin min ibadihi, sesungguhnya Allah jika menghendaki rahmat bagi umat para hambanya ini, maka qabada nabiyyaha qablaha, Allah akan mewafatkan nabinya sebelum mewafatkan umat-umatnya. Jadi Nabi Muhammad kan meninggal lebih dulu, beliau meninggal meninggalkan umat. Adapun nabi-nabi terdahulu, apa yang terjadi? Nabi-nabi mereka meninggalnya belakangan, umatnya binasa duluan. Kenapa? Karena kekufuran mereka kepada Allah, sehingga Allah binasakan. Itu maksudnya. Adapun Nabi Muhammad, tidak ada yang dibinasakan umatnya di hadapan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya jemaah. Itu maksud daripada Nabi Muhammad diwafatkan duluan daripada umatnya. Maksudnya Nabi Muhammad tidak menyaksikan umatnya mati binasa sebagaimana umat-umat terdahulu meninggal mati binasa di hadapan nabi-nabi mereka. Nabi Nuh umatnya binasa di hadapan matanya sendiri. Nabi-nabi kaum yang lain, Nabi Saleh, Nabi Lut, ya semuanya umatnya binasa, nabinya masih hidup. Kemana umatnya? Binasa sudah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa berikutnya jemaah? Baiklah, kita masuk langsung saja ke pembahasan keutamaan mereka di akhirat, ya. Yang pertama, ta'ti yaumil qiyamah ghurran muhajjalin. Di akhirat umat Islam beda dengan umat lain itu ketika mereka dibangkitkan dalam keadaan bercahaya wajahnya dan kakinya dari bekas wudu mereka. Apakah umat lain tidak punya wudu? Jawabannya, umat lain pun punya wudu. Jadi wudu bukan kekhususan umat Islam. Yang kekhususan umat Islam itu apa? Tayamum. Namun wudu bukan kekhususan umat Islam. Namun yang kekhususan umat Islam apanya jemaah? Bekas wudunya. Jadi umat dahulu wudu, namun gak ada bekas di akhirat. Kalau umat Islam ada bekas wudunya. Apa bekasnya? Cahaya ketika mereka datang di akhirat, dipanggil di hari kiamat. Yani kata Nabi SAW, umatku, yani umat Nabi SAW, yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, akan diseru dari kiamat, dipanggil dalam keadaan bercahaya wajahnya dan kakinya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Yang kedua jemaah, menjadi saksi atas umat. Jadi kita di akhirat kelak akan dipanggil oleh Allah jadikan saksi atas para nabi-nabi yang lain dalam menyampaikan dakwah. Lalu kita dari mana tahunya? Tahunya kita dari Al-Qur'an. Antum tahu dari Al-Quran bahwa Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun. Nah nanti Nabi Nuh itu tidak diakui oleh umatnya itu. Jadi ketika ditanya umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, benar tidak Nabi Nuh dakwah kepada kalian? Umatnya enggak ngaku jemaah. La atana min nadhir, wa la atana min ahad. Tidak ada ya Allah, enggak ada yang datang dakwah kepada kami, enggak ada seorang pun. Enggak ngaku. Akhirnya Allah tanya Nabi Nuh, Nuh siapa saksimu kalau gitu? Apa kata Nabi Nuh? Muhammadun wa ummatuhu. Saksi saya, ya Allah tenang, saya punya saksi. Siapa? Muhammad dan umatnya. Lalu dari mana Muhammad dan umatnya tahu? Dari Al-Quran. Kita tahu Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun, lailan wa nahara, siang malam, siran wa jahra, terang-terangan secara sembunyi-sembunyi dilakukan semuanya metode dakwah dari Nabi Nuh. Jadi kita ini jadi umat yang wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Terus kita ini manusia yang pertama kali melewati sirat dan masuk surga. Ya. Ini kan kehormatan jemaah. Umat paling akhir di dunia namun di akhirat di awalkan, ini kehormatan. Ya. Demikian pula kita umat yang paling banyak apanya? Penghuni surganya. Dan keistimewaan juga kita adalah umat yang paling sedikit amalnya karena hidupnya kan paling pendek. 60 tahun saja paling pol jemaah. 70 tahun. Tapi pahala bisa ngalah-ngalahkan umat yang umurnya berapa? Ribuan tahun. Kenapa? Justru itulah kemuliaan umat kita, umat Islam. Lalu apa lagi? Aksar ahli jannah. Taib, ini paling banyak jumlah ahli jannah. Taib. Al-akhiruna as-sabiqun, paling akhir di dunia namun diawalkan di akhirat. Lalu 70 ribu masuk surga tanpa hisab. Namun jangan putus asa jemaah. Jangan putus asa karena setiap 1000 dikalikan dengan 70 ribu. Jadi ternyata nanti total bukan 70 ribu tapi 70 ribu kali 70 ribu. Berapa semuanya? 4,9 miliar. Itulah nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Berapa total-totalnya? 4,9 miliar. Jadi kalau cuma 70 ribu kita kayaknya putus asa nih. Oh sahabatnya 124 ribu sahabat. Masuk kita yang iman kayak model level begini ini mau masuk surga tanpa hisab. Namun kalau jumlah sudah berapa? Berapa? 4,9 miliar. Ya insyaallah lah ya, ada harapan. Ya ini minimal ada harapan gitu. Baik, yang keberapa? Habis ya. Baik, ada tambahan antum tambahkan boleh? Di akhirat kita ini nanti kasratu anwa'i syuhada. Kita di akhirat umat yang paling banyak macam-macam cara mati syahidnya. Syahid di akhirat tuh jemaahnya. Jadi di dunia mati dengan mati-mati tertentu seperti kata Nabi, syuhada ummati, orang yang mati syahid di kalangan umatku tuh banyak di kalangan umatku. Seperti apa contohnya? Kata Nabi, man mata fi sabilillah syahid, man mata fi ta'un syahid. Ta'un kena virus seperti ini sekarang, virus corona. Kalau ada orang Islam kena virus corona, maka dia matinya mati syahid. Orang Islam. Virus apa namanya? Terserah wes, sembarang virus. Tapi nek Cina sih masuk Islam, itu juga masuk termasuk syahid insyaallah. Jadi jangan karena ini Cina-Cina lah, Cina yang muslim mati syahid. Pokoknya siapa yang muslim ya, mati dengan virus ini maka dia akan mendapatkan syahid. Apalagi contoh yang lain seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghariq, yang matinya mati yakni tenggelam, dia juga mati syahid. Maka itulah yang dimiliki oleh umat Islam di antara kemuliaan, tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Kemudian apalagi, anna al-kafir fida'un lil muslim yaumil qiyamah. Orang kafir jadi tebusan bagi orang beriman pada hari kiamat. Baik. Tapi di buku antum tidak ada ya. Maksudnya setiap kita di hari kiamat ya, itu nanti akan didatangi oleh Yahudi Nasrani, ya didatangkan Yahudi Nasrani kepada kita nanti di hari kiamat. Lalu dikatakan ini adalah fikakuka minan nar, inilah tebusanmu dari api neraka. Jadi orang kafir itu sebenarnya punya jatah surga juga. Orang-orang kafir punya jatah surga. Ketika dia masuk neraka karena kekafirannya, maka surganya itu dimiliki oleh kita, diambil gitu, dirampas oleh kita seolah-olah kan gitu, karena dia masuk neraka, kekal di dalam neraka. Baik, wallahu a'lam, ini mungkin yang bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Sudah habis. Ya. Jadi tidak ada soal jawab ya jemaah, insyaallah. Karena kita waktunya sangat terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.